أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani di frekuensi 88,8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pemirsa Niaga TV, Usman TV dan yang lainnya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin bab ketakwaan. Bagaimana seorang itu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa sebagaimana didefinisikan oleh sebagian atau oleh ulama. Mereka mengatakan takwa itu adalah imtisal awamirillah wajtinab nawahih, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Bapak, ibu, saudara, para hadirin sekalian, bab takwa cukup panjang karena memang kita butuh sekali dengan yang namanya ketakwaan. Tapi insyaallah ta'ala di pertemuan-pertemuan ini kita sudah hampir selesai dari bab takwa, tinggal satu atau dua hadis saja insyaallah ta'ala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang keempat dari bab takwa, atau hadis ke-72 dari kitab Riyadu As-Salihin, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ar-rabi'u, yang keempat, yakni hadis keempat dalam bab takwa. An Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, barang siapa yang bersumpah dengan satu perkara, thumma ra'a atqa lillahi minha, kemudian ra'a, dia ternyata melihat, atqa lillah, sesuatu yang jauh lebih bertakwa kepada Allah, yang ketakwaannya lebih tinggi, satu perkara yang ketakwaan kepada Allah itu lebih tinggi, minha, dibandingkan sumpahnya. Falyati taqwa, maka hendaklah dia bertakwa. Jadi hendaklah dia mendatangi ketakwaan. Hendaklah dia memilih sesuatu yang lebih takwa. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bersabda bahwa siapa saja yang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, tapi kemudian ternyata dia melihat ada pilihan lain yang lebih bertakwa, lebih mendekatkan dia kepada Allah, maka hendaklah dia memilih pilihan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Satu contoh misal, seorang pemuda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, sehingga dia bersumpah. Kira-kira sumpahnya apa? Misal, wallahi, demi Allah, misal ini ya, bukan saya, demi Allah, kata dia, la atazawwaju, demi Allah saya enggak akan nikah. Tujuannya apa? Biar lebih sregep anggone ngibadah, ora kelingan bojone. Setelah berjalan dari sumpahnya beberapa waktu, ternyata dia memandang bahwa ternyata nikah itu menurut dia, dan ini kenyataan dia amati pada orang yang sudah menikah, ternyata bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan kalau tidak nikah, bujang. Maka hendaklah dia falyati taqwa, batalkan sumpah yang pertama, batalkan sumpahnya, dan laksanakan sesuatu yang lebih bertakwa, yaitu apa? Nikah. Ini sumpahnya dibatalkan, digugurkan, digagalkan, tentu ada konsekuensinya. Tentu ada konsekuensinya. Kita nanti belum bicara itu. Kemudian dia hendaklah apa? Mengambil sikap yang lebih bertakwa. Itu menjalani pernikahan. Contoh lain, seorang pemuda atau seseorang ingin menghidupkan malam hari, satu malam itu saja misal. Kemudian dia bersumpah, misal nih, ini orang lainnya, bukan saya lagi, ini contoh saja. Wallahi, dia mengatakan, demi Allah, la anamu hadhil lailah, saya tidak akan tidur malam ini. Ternyata ini dia pertimbangkan, dia hitung-hitung, biasanya saya itu tidur malam hari, kemudian di taklim juga saya apa? Sudah tidur, malamnya tidur, subuh masih ngantuk. Salat subuh itu harusnya salam ke kanan dan ke kiri, dia gerakannya ke depan, ke belakang. Ini kan? Wah, saya tidur aja masih kayak gitu salat subuhnya, apalagi kalau nggak tidur. Berarti mana yang lebih? Kalau gini caranya, saya nanti sholat subuh bisa-bisa betul-betul tidur, bukan hanya ngantuk. Berarti, kalau begitu, kelihatannya tidur itu lebih mendekati apa? Takwa. Kalau begitu, sumpahnya saya batalkan. Bisa difahami ya? Akhirnya dia pun memilih tidur. Ada konsekuensinya? Ya ada, wong, namanya membatalkan sumpah. Ini gambaran hadis ini. punya program. Seorang punya program rumah tangga, ya kan? Dik, kita pengantin baru. Gimana kalau kita bersumpah nggak akan punya anak dulu? Lo kenapa mas? Biar kita fokus. Fokus karier atau fokus ingin ngibadah? Yos, gak apa-apa mas. Wah. Akhirnya mereka berdua apa? Bersumpah. Ini misal mereka berdua, bukan saya lagi ya. Hanya contoh. Mereka bersumpah, demi Allah, kita tidak akan punya anak terlebih dahulu sampai 5 tahun. Ya, misalnya. Ternyata, udah bersumpah. Ternyata dalam waktu perjalanan, ya Allah, ini kok malah enggak, namanya enggak punya anak itu berarti sebab-sebab untuk punya anak juga mereka tidak lakukan. Bisa difahami ini orang dewasa. Akhirnya kok malah sudah rumah tangga meng delok-delokan tok. Ya kan? Bersumpah tidak punya anak. Kok malah ibadahnya jadi kurang apa? Khusyuk. Lihat tetangganya juga sudah apa? Punya anak berulang kali juga, misal ini misal. Akhirnya kelihatannya justru dengan punya anak dia malah bisa beribadah dengan cara lain, merawat anaknya, kemudian berkhidmah kepada suaminya, melayani keinginan suaminya, suaminya juga demikian, fi butni ahadikum shadaqah dan seterusnya. Jadi kita lihat kelihatannya ada yang lebih takwa deh. Apa itu? Segera punya keturunan. Ya sudah, berarti dibatalkan. Demikian. Ini satu contoh saja. Jadi seseorang dalam menjalani kehidupannya terkadang diberi pilihan antara pilihan A sama pilihan B. Maka kita sebagai seorang muslim harus memilih mana yang lebih bertakwa kepada Allah. Dihadapkan pada pilihan yang baik semuanya, tapi kita pilih mana yang paling baik. Seorang yang cerdas bukan hanya orang yang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik di antara perkara yang baik. Orang yang cerdas, orang faqih, adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik di antara perkara yang baik. Dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan mana yang terburuk di antara perkara-perkara yang buruk, supaya untuk ditinggalkan. Demikian, wallahu ta'ala alam. Maka kita semuanya ini, hadis ini masya Allah, hadis ini masya Allah, hadis ini itu mengajari kita untuk melandasi program hidup kita, melandasi program perusahaan kita, melandasi program pekerjaan kita dengan takwa. Perusahaan punya watch, planning, organizing, acting, and controlling. Watch itu bahasa managering di zaman yang sekarang ini. Ada planning, apa tadi, organizing, kemudian acting sama apa, controlling. Napa mbah artosipun? Napa pak niku? Planning, organizing, acting, and controlling. Niku kinten-kinten artosipun napa pak? Planning itu perencanaan. Jadi segala sesuatu katanya butuh perencanaan. Segala perencanaan harus diorganizing, harus diatur. Kalau sudah ada aturan harus ada acting, harus dilaksanakan. Kemudian kalau ada pelaksanaan selesai harus dikontrol, dievaluasi. Ngeten niku nggih. Program rihlah perencanaannya apa? Kemudian nanti pelaksanaannya bagaimana? Setelah itu ada evaluasi. Itu bahasa manajemen zaman sekarang. Kita tambahi satu. Takwa dulu. Ketika kita sedang memprogram, memplanning, harus berlandaskan takwa. Jadi mana yang kita program yang lebih takwa? Itu namanya manajer muslim. Seorang pemimpin muslim itu melandasi programnya dengan takwa. Kemudian juga organizing-nya. Apa organizing itu pengaturan nggih. Plan puak. Pengaturannya juga dilandasi takwa. Dalam pelaksanaannya pun harus takwa. Setelah itu evaluasinya pun takwa. Saat evaluasi takwa, jujur. Ini program ternyata baiknya apa, buruknya apa, sudah dievaluasi, jujur. Jangan buruknya ditutupi. Yang ditampakkan apa? Baiknya saja. Jadi seorang manajer, pemimpin, seorang muslim. Entah dia kedudukannya sebagai rakyat biasa, entah dia kedudukannya sebagai pemimpin, harus melandasi langkahnya dengan ini. Fal ya'ti taqwa. Datangi yang lebih taqwa. Kerjakan yang lebih taqwa. Ini makna dari hadis ini. Maka hadis ini saya katakan luar biasa. Dia landasan hidup seorang muslim. Apapun, apa saja, nopo kemawon, perkara apapun yang akan dia kerjakan harus dilandasi dengan nopo takwa. Ustaz, mau bicara juga demikian? Iya. Mau bicara itu pun harus dilandasi dengan ketakwaan. Ini faedah dari hadis ini. Kemudian faedah yang lain. Hadis ini menerangkan bahwa di sana ada sumpah, orang yang apabila bersumpah. Kalau sumpah, man halafa, barang siapa yang bersumpah. Sumpah itu adalah perkataan seseorang untuk menguatkan sesuatu, entah dia mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah. Misal seorang mengatakan wallahi, demi Allah, warrahmani, demi ar-Rahman. Jadi sumpah itu pakai wallahi untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misal wallahi la aqra'al qur'ana fi ramadhan wa akhtim fihi 3 times. Misal seorang bersumpah, demi Allah saya akan baca Quran di bulan Ramadan, saya berusaha untuk mengkhatamkan 3 times. Ini contoh sumpah dan adab dalam sumpah, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan selain nama Allah. Siapapun, entah itu nama Nabi, entah itu nama Bapak kita, apalagi makhluk-makhluk di bawah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering kita dengar seseorang mengatakan demi apa? Nabi, tidak boleh. Sebetulnya berat ya menceritakan ini. Tapi ini anggaplah sebagai misal dan contoh. Orang mengatakan misal demi Nabi, tidak boleh. Yang boleh adalah demi Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam. Jadi kita ini diperintahkan kalau mau bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah. Kalau enggak bisa, diam. Kenapa kalau dengan nama Allah? Kenapa kalau tidak dengan nama Allah? Dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Au asyrak, atau sudah musyrik. Berat. Terlepas dia nanti kufurnya atau syiriknya, syirik kecil ataukah syirik? Syirik besar, berat. Maka kalau ingin bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah. Dulu orang-orang atau sebagian sahabat sering di mulut mereka itu keluar kata-kata sumpah dengan bapak-bapak mereka. Ini juga dilarang. Jadi sumpah dengan Nabi saja tidak boleh. Demi Nabi, tidak boleh. Dan itu sering kita lihat di tulisan. Seorang untuk menguatkan pendapatnya, untuk menguatkan apa, bersumpah dengan nama Nabi, tidak boleh. Haram. Sahabat dulu begitu. Mereka bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Untuk menghormati bapak-bapaknya. Untuk mengagungkan bapak-bapaknya. Suatu saat, Umar bin Khattab bersumpah dengan nama bapaknya. Dan sumpah ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sumpah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasehati beliau. Innallaha yanhaakum an antahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Kata Umar bin Khattab, fama halaftu bi abai mundu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala athiran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku sejak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak, maka aku sama sekali tidak pernah lagi bersumpah dengan nama bapak-bapakku, baik itu ucapanku langsung ataupun menceritakan sumpahnya orang lain. Makanya tadi saya katakan berat sebetulnya nirukan apa? Sumpah orang. Ya. Umar bin Khattab ketika dengar larangan, dia langsung enggak mau lagi sumpah dengan nama bapak-bapaknya. Baik itu perkataan dia langsung, yakni sumpah langsung dengan nama bapak-bapak dia, atau menceritakan si fulan mengatakan demi, enggak pernah. Ini menggambarkan bagaimana sahabat itu cepat sekali nek dikandani. Kandani pisan langsung manut. Ini sifat sahabat. Sekali dinasehati langsung apa? Selep. Mandek. Ya sama ketika turun ayat yang melarang khamr. Melarang minuman apa? Khamr. Maka para sahabat langsung sakdek saknyet. Kenapa niku sakdek saknyet? Saat itu juga yang di mulut langsung di wah. Kemudian yang di rumah-rumah disimpan itu tuangkan ke jalan-jalan semuanya, masya Allah. Yang di mulut dimuntahkan, yang di belanga-belanga di rumah-rumah ditumpahkan ke jalan-jalan, sehingga jalan-jalan kota Madinah saat itu penuh dengan khamr. Ini sahabat. Nah, kita mengkondisi. Ya bukan kita lah, sebagian, mudah-mudahan kita tidak lah ya. Datang seorang pakai nun sewu, cincin emas. Cincin emas itu tidak boleh untuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai emas perhiasan. emas untuk wanita, nek mamas buat laki-laki. Nggih. Emas itu hanya untuk wanita, nek mamas lah baru untuk laki-laki. Jadi laki-laki enggak boleh pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai kalung emas, pakai anting emas. Anting-anting aja enggak boleh, apalagi anting emas. Jam tangan emas. Ya, enggak boleh. Datang seorang sahabat pakai cincin emas. Kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipegangnya tangan sahabat itu tadi, ditariknya cincinnya, kemudian dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'madu ahadukum ila jamratin minan nar. Ada-adanya seorang dari kalian yang sengaja mengambil bara dari api neraka. Fayadauha fiyadih. Kemudian diletakkan di tangan dia. Jadi orang yang pakai cincin emas, kata Rasulullah SAW, kok bisanya ada seorang dari kalian yang mengambil bara dari neraka diletakkan di tangan kalian, dicabut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilempar. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Pergi. Nasihat beliau tegas. Jadi kadang beliau memang memakai sikap apa? Tegas. Setelah beliau pergi, sebagian sahabat mengatakan, "Ambil, bisa kau gunakan untuk yang lain," katanya. Apa kata sahabat itu? "La. Saya enggak akan mengambil lagi sesuatu yang sudah dibuang Nabi. Saya enggak akan lagi mengambil sesuatu yang sudah dibuang Nabi sallallahu alaihi wasallam." Padahal ngambilnya boleh enggak? Boleh. Tapi ini sahabat enggak mau. Kalau kita gerutuk, eman-eman itu haram. Ya nantilah eman-eman, durung entong ya kan. Ini enggak boleh, ini haram. Oh iya toh. Oh, ya tapi dintong akan deset. Subhanallah. Ini sahabat seperti itu. Ini sisi lain lah ya, sisi lain. Jadi Umar itu dilarang bersumpah dengan nama bapak-bapaknya. Maka siapa saja yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Catatan, tidak boleh gampang-gampang sumpah. Tidak boleh gampang-gampang sumpah. Kata para ulama atau sebagian ulama ketika menafsirkan, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya la tukthiru bil halaf, jangan kalian banyak-banyak bersumpah, kata sebagian ulama. Jadi aja titik-titik demi Allah, jangan ya, jaga kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau gunakan untuk sedikit-dikit untuk meyakinkan satu perkara. Perkara ini diyakinkan pakai sumpah. Perkara itu. Jangan. Ini catatan. Kemudian catatan berikutnya. Sumpah itu ada 3 macam. Anten pinten macam? 3. Faedah yang pertama tadi ya. Ini hadis, apa namanya? Landasan kehidupan. Kemudian catatan kedua tentang sumpah. Maksudnya sumpah itu harus dengan nama Allah, enggak boleh dengan yang lainnya. Catatan yang ketiga, ini tidak boleh dengan yang lainnya, artinya dengan makhluknya, enggak boleh. Nabi dengan bapak, dengan wali, dengan kiai, dengan ustaz, enggak boleh. Demi nama fulan, enggak boleh. Kemudian catatan yang ketiga, bahwa catatan selanjutnya nomor 4 kalau enggak salah, jangan terlalu sering sumpah. Kemudian yang ke selanjutnya, sumpah itu ada 3 macam. Ada yang namanya laghul yamin, sumpah yang laghu. Ini laghu, sia-sia, tidak ada maknanya. Laghul yamin, laghu, lam, ghain, wawu, laghun. Kalau dibaca lanjutnya, laghwul yamin. Ini seorang tidak terkena konsekuensi dalam laghwul yamin. Ini sumpah yang hanya sekedar apa? Orang bilang itu latah. Dikit-dikit wallahi. Panjenengan makan dulu, enggak, terima kasih. Wallahi, ente harus makan. Wallahi katanya. Jadi ngajak orang makan itu apa? Wallahi, ente harus makan katanya. Dibalas sama wallahi anak enggak makan. Wallahi katanya. Cuma mempersilahkan masuk. Masuk. Enggak, makasih. Wallahi masuk ente. Wallahi katanya. Itu namanya latah, sumpah. Atau kemudian seorang mengatakan, gimana kopinya? Enak. Wallahi enak jidan katanya. Enak sekali wallahi katanya. Ya. Atau sebaliknya, gimana enak? Wallahi gak enak katanya. Ini namanya laghwul yamin. Latah. Gimana kejadiannya? Wallahi ngeri banget katanya. Wallahi ngeri banget. Ini orang latah. Kita sarankan jangan terlalu sering-sering pakai seperti ini. Enggak ada konsekuensinya. Ya. Karena dia orang latah. Kelihatannya bagus pakai nama Allah, tapi ini namanya laghwul yamin. Orang ini enggak kena konsekuensi, enggak dosa mudah-mudahan. Tapi kurang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya laghwul yamin. Sumpah jenis kedua adalah al-yamin al-munaqidah. Sumpah yang berlaku hukumnya. Apa itu al-yamin al-munaqidah? Yaitu sumpah yang menggunakan nama Allah untuk melakukan satu perkara atau meninggalkan satu perkara. Seperti yang tadi saya contohkan di awal. Ya. Nah, orang yang sudah melakukan sumpah ini dia harus kerjakan. Bersumpah untuk tidak nikah, ya harus tidak nikah. Tapi ingat, setelah dia ternyata melihat bahwasanya apa? Menikah itu jauh lebih takwa, dia tinggalkan itu sumpahnya. Dia bersumpah untuk tidak makan roti misalnya. Oh ternyata roti itu lebih bermanfaat bagi dia dari yang lain misalnya. Oh ternyata makan itu lebih baik daripada tidak makan roti. Atau ternyata berat sekali meninggalkan roti misal. Kalau orang Jawa ya sego. Ya. Saking kepinginnya apa? Kuru. Nanti bersumpah tidak makan nasi. Ternyata sakit-sakitan setelah enggak makan nasi, terutama sakit hati. Teman-temannya makan nasi, ya Allah, ya kan? Ternyata enggak makan nasi bisa membuat tensi tinggi, ya kan? Temannya tensi kepikiran, temannya makan nasi kepikiran, tensinya tinggi. Ini misal, ya kan? Akhirnya dia batalkan. Padahal tadinya sudah bersumpah, sumpah yang berlaku dengan nama Allah. Bertekad untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, sumpah yang semacam ini kalau dilanggar ada konsekuensinya. Konsekuensinya namanya kafarah, denda. Ya, denda. Dendanya apa? Dendanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ada dua tingkat denda. Dua tingkat denda orang yang melanggar sumpah. Tingkat yang pertama, tingkat pilihan. Tingkat pilihan. Tingkat yang kedua, ya hanya itu. Tingkat pilihan itu ada tiga. Tingkat yang kedua nanti satu. Kalau yang tiga ini tidak bisa, maka tingkat yang kedua. Apa tingkat yang pertama? It'amu asyarati miskin atau masakin. Memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Atau tahrim. tahriru raqabah atau membebaskan budak. Ini boleh pilih mana saja. Mau membebaskan budak juga boleh, mau memberi makan 10 orang miskin juga boleh, mau memberi pakaian 10 orang miskin juga boleh. Kalau kita kira-kira pilih yang mana ini? Kasih makan. Jangan bersumpah. Jangan gampang-gampang bersumpah. Ini kalau tiga ini tingkat pertama, milih. Tingkat yang kedua, faman lam yajid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga-tiganya ini ndak bisa, memberi makan ndak bisa, memberi pakaian ndak bisa, apalagi membebaskan budak. Maka tingkat kedua adalah fasyamu thalathati ayyam. Puasa tiga hari. Ini kalau yang tahap pertama tidak bisa. Jadi tahap pertama pilihan, tahap kedua puasa. Ini dendanya. Makanya kata sebagian ulama, ya, kata ulama, kalau ingin supaya tidak denda, ketika bersumpah pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Apa faedahnya insya Allah? Kalau nanti membatalkan sumpahnya, enggak kena denda. Dan akan semakin mempermudah seseorang dalam menjalankan sumpahnya. Itu insya Allah ta'ala. Ini jangan lupa apa? Insya Allah. Ini yang mana? Yamin mun'aqidah. Sumpah yang apa? Yang berlaku hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus, sumpah dusta. Dan ini dosa besar. Orang yang melakukan sumpah dusta harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kena denda, tapi kena dosa besar. Apa itu sumpah dusta? Datang dipanggil jadi saksi. Benar nih tanahnya fulan. Benar. Berani sumpah, berani coba. Wallahi, insyaallah. Padahal dia bersumpah palsu. Ini dosa besar sekali dan ini banyak terjadi. Na'udzubillahi minzalik, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang faedah dari hadis ini. Sekira ya sekitar itu sajalah faedahnya. Kalau ada nanti saya akan singgung di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.